pakai jenggot gede-gede sirah, di kacamata hidung di peting-peting, kegablek kapoek. Oyo ada poek, awas tukang pijat nih. Gara-gara tripping emang hirup si lain jadi pakusu. Mimiti harga diri nepi kata hormatan, dimurah malah ngebelahan ekstasi. Mimiti harga diri nepi kata hormatan, ludes dan nyesa dituker ku ekstasi. Sorangan Emma, sing karunya kainung bapak. Hirup si lain jadi pakusut mimiti.